Jemaat, mari kita berdoa. Sebagaimana pujian yang kami nyanyikan, itu juga merupakan kerinduan hati kami. Biarlah hati kami dipenuhi oleh Roh-Mu, sehingga yang mengontrol, yang menuntun kehidupan kami, pikiran kami dan perasaan kami ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, bukanlah hal-hal yang lain yang mencoba untuk membawa seluruh pusat perhatian kami keluar daripada firman-Mu. Tetapi Roh-Mu yang boleh menawan hati dan pikiran kami, supaya biarlah kebenaran-Mu yang akan sebentar kami baca, kami renungkan bersama, merupakan bagian dari firman-Mu yang boleh berbicara kepada kami sebagai orang percaya, sebagai jemaat Tuhan, baik untuk hamba-Mu sendiri maupun bagi jemaat Tuhan yang hadir pada pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan memberkati kami semua, biarlah firman Tuhan yang sebentar kami baca adalah bagian yang Tuhan mau berikan dan memberkati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang setia, kami berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Jemaat yang kekasih, mari kita membuka bagian firman Tuhan dari Filipi pasal 1 ayat 1 sampai ayat 11, tapi kita hanya membaca ayat yang ketiga sampai dengan ayat 11 sebagai bagian firman Tuhan yang telah dipikirkan oleh gereja kita di tempat ini untuk kita boleh renungkan pada pagi hari ini. Dari Filipi pasal 1 ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-11. Kita akan baca secara bergantian, saya membaca ayat 3, jemaat membaca ayat yang ke-4 dan seterusnya. Kita bergantian sampai ayat 11, kita baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan dalam ayat 3, katakan, aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Dan inilah doaku, supaya kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Sama-sama, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Kristus Yesus Kristus untuk kemuliaan dan memuji Allah. Sampai demikian jauh bagian firman Tuhan untuk kita. Dan firman Allah katakan kita yang berbahagia ialah kita yang tidak hanya membaca, tapi kemudian kita percaya kepada firman Tuhan itu dan kita lakukan dalam kehidupan kita dari hari ke hari. Selamat pagi, salam. Jemaat, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gembala bersama dengan semua rekan hamba Tuhan dan pengurus yang berikan kesempatan untuk saya boleh berdiri mimbar untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Sesuai dengan teks yang diberikan kepada kita, tema yang digumulkan untuk kita pikirkan ialah sukacita hati yang mengasihi. Ya. Tema ini menjelaskan kepada kita bahwa ada sukacita di hati kita jika kita belajar mengasihi. Dengan kata lain bahwa sukacita dalam hati kita itu sangat berhubungan erat dengan bagaimana kita mempraktekkan kasih kita, mewujudkan kasih kita baik itu kepada Tuhan maupun kepada sesama. Ketika kita melayani dengan kasih kepada Tuhan, melayani dengan kasih kepada sesama kita, itu akan mengakibatkan macam sukacita dalam hati kita. Ketika kita belajar untuk mengasihi anggota keluarga kita, dalam rumah tangga kita, hati kita akan dipenuhi dengan sukacita. Ketika kita juga belajar mengasihi sesama anggota sebagai gereja Tuhan, sebagai jemaat Allah, hati kita selalu penuh dengan sukacita. Sehingga ketika kita beribadah, kita memuji Tuhan, kita memuji Tuhan dengan sukacita. Sebaliknya, kalau kita gagal mempraktikkan kasih itu, kita gagal bertumbuh dalam mengasihi, kita sulit untuk mengasihi, baik itu anggota keluarga kita, dalam jemaat maupun dalam pelayanan, bukan sukacita hati yang kita miliki, tetapi malah sakit hati. Kalau sudah mulai sakit hati, mulai timbul kekacauan, timbul masalah. Baik dalam keluarga, dalam jemaat, maupun dalam pelayanan bersama dengan rekan-rekan semua. Jadi sukacita hati ini sangat erat hubungannya dengan bagaimana kita belajar untuk mengasihi. Mengapa? Karena apa yang kita tabur itu akan kita tuai. Kalau kita belajar untuk menabur kasih, maka kita firman Tuhan katakan kita juga akan menuai sukacita. Kalau kita menabur yang lain, menabur kebencian, ya dendam, sakit hati, maka yang ada bukan sukacita, tapi pergumulan demi pergumulan yang membuat kita menjadi orang percaya, orang Kristen yang hidup di dalam perhambaan sakit hati kita. Apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Kalau dalam keluarga kita, kita belajar menabur kasih, maka selalu ada sukacita, ada damai sejahtera, ada kesukaan surgawi ada dalam keluarga. Kalau dalam jemaat Tuhan juga kita belajar untuk menabur kasih, maka kita percaya ketika kita bersalaman satu dengan lain, kita katakan Tuhan memberkati, kita lakukan itu tidak hanya bersifat formalitas, tetapi ada sukacita di dalam hati kita. Ketika dalam pelayanan bersama, dalam kepengurusan gereja, komisi sampai kepada majelis, kalau kita belajar untuk menabur kasih, menanam kasih, mempraktikkan kasih, maka buahnya selalu ada sukacita di hati kita. Karena itu salah satu doa yang sangat terkenal yang mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar tentang doa Fransiskus dari Assisi, seorang yang lahir di Italia pada tahun 1182 dan kemudian dia meninggal pada tahun 1236. Dia katakan begini, Tuhan jadikanlah aku pembawa damai. Bila terjadi kebencian, jadikanlah aku membawa cinta, kasih. Bila terjadi penghinaan, jadikanlah aku pembawa pengampunan. Bila terjadi perselisihan, jadikanlah aku pembawa kerukunan. Bila terjadi kebimbangan, jadikanlah aku pembawa kepastian. Bila terjadi kesesatan, jadikanlah aku pembawa kebenaran. Bila terjadi kesedihan, jadikanlah aku sumber kegembiraan. Bila terjadi kegelapan, jadikanlah aku pembawa terang. Tuhan, semoga aku lebih ingin menghibur daripada dihibur. Memahami daripada dipahami. Mencintai daripada dicintai. Sebab dengan memberi, aku menerima. Dengan mengampuni, aku diampuni. Dengan mati suci aku bangkit lagi untuk hidup selama-lamanya. Amin. Dia tahu bahwa apa yang dia beri itu akan dia terima. Dia tahu apa yang dia tabur itu akan dia terima. Maka dia tidak pernah berpikir bagaimana supaya dia menabur yang jelek, menabur yang tidak baik, tapi belajar menabur yang baik, menabur kasih, supaya dia juga menerima sukacita. Itu seharusnya juga menjadi prinsip hidup kita sebagai orang Kristen. Itu juga seharusnya menjadi prinsip kita sebagai orang-orang percaya. Kalau itu ada, kita punya banyak kekurangan, kita punya banyak keterbatasan, tapi selalu ada sukacita dalam keluarga kita, dalam jemaat Tuhan, dalam persekutuan kita. Mari kita lihat kepada teks kita berdasarkan tema ini. Kalau bicara tentang sukacita hati yang mengasihi, dalam teks kita tidak berbicara tentang bagaimana Paulus berusaha untuk memenuhi semua kebutuhan materi, semua kebutuhan fisik dari jemaat Tuhan sebagai tanda bahwa dia mengasihi mereka. Bukan itu yang dilakukan oleh Paulus di sini. Tapi ada satu wujud kasih yang lain, satu wujud kasih yang sebenarnya itu juga harus kita belajar dalam kehidupan kita. Ialah dia mendoakan jemaat. Ya. Di dalam ayat yang ketiga dan empat, dikatakan aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ayat empat katakan, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Setiap kali aku ingat kamu, setiap kali aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita. Paulus sekarang bicara kepada bagaimana dia mengasihi jemaat Tuhan. Dia tidak hanya memikirkan tentang bagaimana jemaat ini dicukupkan dalam masalah kebutuhan, dalam pekerjaannya, dalam kesehatannya, tapi dia bicara tentang ada sesuatu yang berhubungan dengan masalah kebutuhan rohaninya. Maka dia katakan bahwa ketika aku berdoa untuk kamu, aku selalu berdoa dengan sukacita, karena dia lakukan itu dengan kasih mesra. Ya. Dia berdoa untuk jemaat ini. Kenapa demikian? Memang dalam ayat 1 dan ayat 2 bicara bahwa jemaat ini adalah disebut sebagai orang-orang kudus. Tetapi sekaligus mereka juga adalah orang-orang berdosa. Orang-orang yang selalu bermasalah. Meskipun mereka sudah dipilih oleh Allah, sudah dikhususkan oleh Allah, tapi dalam bagian sebagai manusia ini masih selalu ada masalah. Maka dalam pasal 1 ayat 27, Paulus bicara bahwa bagaimana supaya kamu selalu hidup berpadanan dengan Injil yang diberitakan, supaya hidup berpadanan, karena selalu ada ketidakseimbangan, ada masalah. Kadang-kadang mereka menerima Injil, menerima firman Tuhan, tapi itu tidak dipraktikkan dalam dirinya. Kita juga membaca dalam pasal yang kedua ayat 1 sampai ayat 5 bicara tentang bagaimana Paulus mengingatkan mereka supaya jangan mereka hanya memikirkan dirinya sendiri. Walaupun mereka adalah orang-orang kudus, tapi kadang-kadang mereka adalah orang-orang yang hanya memikirkan diri sendiri dan tidak memikirkan yang lain. Dan ingat dalam Filipi pasal yang kedua, pasal 4 bicara tentang Euodia dan Sintike, orang-orang yang sama-sama melayani, giat dalam misi, tetapi selalu bentrok. Sehingga dia minta supaya mereka ditolong, harus bisa saling menerima satu dengan yang lain. Nah, dalam hal inilah maka ketika Paulus memperhatikan mengasihi jemaat ini, dia katakan, aku berdoa untuk kamu. Aku berdoa untuk kamu supaya kamu tidak hanya sebagai orang Kristen, orang percaya, tapi supaya kamu dapat menjalani kehidupan itu sebagaimana yang diajarkan oleh Tuhan, oleh firman-Nya. Aku berdoa dengan sukacita. Paulus ketika dia tahu tentang ada masalah di antara jemaat Tuhan, dia tidak gosipkan di luar. Dia tidak jelek-jelekan di luar, tapi dia berdoa untuk mereka. Sehingga hatinya penuh dengan sukacita. Ketika kita tahu ada seorang yang punya kelemahan, punya kekurangan, lalu kemudian kita menggosipkan, kita mulai menyebarluaskan, hati kita itu tidak ada sukacita. Tapi ketika kita tahu ada saudara kita, keluarga kita, ada sesuatu yang masalah dalam dirinya, lalu dengan diam-diam kita berdoa dengan sukacita, kita berdoa dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan supaya Tuhan boleh nyatakan anugerah-Nya, maka itu selalu ada sukacita dalam hati kita. Tapi kalau kita lihat ada orang tanda kutip jahat, lalu kita tambah jahatin dia, bukan sukacita, tapi malah sakit hati, jengkel dan sebagainya. Maka ketika kita tahu ada saudara kita, keluarga kita, kita tidak hanya menasihatin, tapi berusaha supaya berdoa. Doa dan sukacita supaya anugerah Tuhan boleh dinyatakan, boleh dialami oleh keluarga itu yang punya masalah, yang punya pergumulan, yang punya kesulitan dalam dirinya sendiri. Dan kemudian hati kita selalu penuh dengan sukacita. Tapi itu hanya dibuat oleh orang yang sungguh-sungguh mengasihi. Kalau dia mengasihi, maka dia tidak akan menyebarluaskan tentang kejelekannya, tentang kelemahannya, tentang dosanya. Tapi karena dia mengasihi, dia belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Nah, apa sebabnya Paulus katakan bahwa dia berdoa dengan sukacita? Ada dua alasan. Ya. Alasan yang pertama ialah karena Paulus tahu bahwa Tuhan yang memulai pekerjaannya dalam jemaat ini, sebagaimana yang dikatakan dalam ayat 6, akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaannya yang baik di antara kamu, di antara kamu, akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Dia berdoa dengan sukacita, walaupun jemaat ini adalah jemaat yang juga punya pergumulan, punya masalah. Tapi dia berdoa dan sukacita karena dia mengasihi dan dia punya keyakinan. Dia yakin kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan kerjakan sekarang ini, Tuhanlah yang sanggup untuk menyelesaikannya. Tuhanlah yang sanggup untuk menyempurnakannya. Bukan dia. Bukan teman-temannya. Karena Paulus katakan dalam 1 Korintus pasal 3 ayat yang ke-6, dikatakan bahwa Aku yang menanam, Apolos yang menyiram, tetapi Tuhan yang menumbuhkan. Ayat 7 katakan, yang menanam dan yang menyiram itu tidak ada artinya, hanya yang menumbuhkan. Dia percaya bahwa kalau dia hanya mikirkan tentang masalah jemaat ini, kekurangan jemaat, pergumulan jemaat, dia bisa terganggu pikirannya, dia bisa terganggu hatinya. Tapi dia yakin bahwa Allah sanggup melakukan itu. Ada bagian yang dikerjakan, tapi ada bagian yang harus dalam campur tangan Tuhan. Maka hatinya penuh dengan sukacita. Dia yakin bahwa Tuhan yang sanggup mengerjakannya. Meskipun jemaat itu bukanlah jemaat yang sudah sempurna, tapi dia percaya bahwa kalau Tuhan yang telah memulai, Tuhan juga yang akan menyempurnakan. Maka dia tidak jadikan sebagai satu beban yang mendidih hatinya, membuat dia kehilangan sukacita. Tapi karena keyakinan inilah, maka dia terus berdoa supaya Tuhan yang berkarya. Ada seorang teolog pada abad 17, namanya John Flavel. Dia katakan demikian, bahwa kesulitan terbesar kesulitan terbesar di dalam pelayanan ialah membuat seseorang itu bertobat dan percaya kepada Tuhan. Dan kesulitan yang terbesar ialah bagaimana supaya orang bertobat itu hatinya selalu dekat dengan Tuhan. Hatinya selalu bersama-sama dengan Tuhan. Dia sudah bertobat, itu juga satu kesulitan besar. Tapi yang juga ada kesulitan besar ialah ketika orang itu sudah bertobat, bagaimana supaya orang itu tetap dekat dengan Tuhan. Itu juga kesulitannya besar. Maka John Flavel katakan bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan hati manusia adalah pekerjaan yang paling sulit. Maka dia belajar untuk berdoa dan percaya kepada Tuhan. Sehingga dalam 2 Korintus pasal 3 ayat 5 Paulus katakan, kami tidak pernah memperhitungkan segala sesuatu adalah kesanggupan kami. Tidak, kesanggupan kami adalah pekerjaan Tuhan. Karena kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang membangunnya. Jikalau Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para pengawal kota itu. Maka dia berdoa dengan sukacita, dia yakin bahwa Tuhanlah yang melakukan itu. Di dalam kehidupan kita, dalam keluarga, dalam jemaat, kita selalu menemukan orang-orang yang tidak sempurna. Kenapa? Karena diri kita juga tidak sempurna. Kita selalu menemukan ada masalah karena diri kita adalah orang-orang yang selalu bermasalah. Tetapi itu tidak mengurangi sukacita hati kita. Kalau kita mengasihi, kita terus berdoa. Berdoa bagi keluarga kita, berdoa bagi jemaat Tuhan, berdoa bagi orang-orang yang kita tahu adalah orang yang bermasalah. Seperti diri kita juga adalah orang yang bermasalah. Hal yang kedua yang membuat dia berdoa dengan sukacita sebagai wujud kasihnya, karena kasihnya kepada jemaat Tuhan, ialah karena memang sejak semula ada satu hubungan yang indah antara Paulus dengan jemaat Tuhan. Dengan kata lain, karena sejak semula mereka telah membangun satu persekutuan yang indah. Maka dalam ayat yang ke-8 dikatakan bahwa, sebab Allah adalah saksi bagiku, aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Ya. Di dalam ayat yang ke-7 dikatakan, memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada dalam hatiku, oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan maupun pada waktu aku membela dan menukan berita Injil. Ya, di dalam ayat yang ke-5 dikatakan, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Sejak pertama Paulus masuk dalam pelayanan, mereka mengalami satu persekutuan yang indah, membangun bersama, melayani bersama, dan Paulus katakan, sampai sekarang ini kamu selalu ada dalam hatiku karena kasih itu. Maka dia belajar berdoa, maka ini membuat dia berdoa dengan sukacita. Benar, kalau di dalam satu keluarga, dalam satu jemaat, kalau ada kasih mesra antara satu dengan lain, maka kita bisa berdoa dengan sukacita. Kita bisa melakukan segala sesuatu dengan sukacita. Kita bisa bekerja juga dengan sukacita. Bisa melayani juga dengan sukacita. Tetapi kalau di antara anggota keluarga ini ada konflik, ada masalah, ada pertentangan, ada perselisihan, ada kebencian, maka bukan sukacita. Tapi kita lakukan segala sesuatu rasanya berat. Tidak pernah mendatangkan sukacita bagi hidup kita. Sehingga seakan-akan kita lelah. Kita tidak bisa lakukan dengan semangat. Tapi kalau ada persekutuan yang indah, Paulus katakan, sejak semula aku mulai melayani sampai sekarang ini, waktu kamu ambil bagian, kamu melayani bersama, kita berjuang bersama-sama sampai sekarang ini, kamu selalu ada dalam hatiku. Pada waktu aku dalam keadaan yang sulit sekalipun, kamu selalu ada di sana. Maka dikatakan, aku berdoa untuk kamu, berdoa dengan sukacita. Ya, kalau kita belajar untuk membangun persekutuan kasih seperti itu. Ya, kita bisa berdoa dengan sukacita, tidak berat. Kita bisa melayani juga dengan sukacita. Kita juga bisa bekerja bersama-sama dengan sukacita. Sehingga meskipun mungkin kita bukan orang-orang yang hebat yang harus mengerjakan pekerjaan-pekerjaan hebat, tetapi kita sanggup untuk melakukan pekerjaan yang kecil sekalipun, tapi akan berdampak besar bagi orang lain. Kemudian yang berikut, apa yang menjadi pokok doa dari Paulus yang dia doakan dengan sukacita? Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, Paulus tidak berdoa tentang masalah pekerjaan, meskipun itu tidak salah. Paulus tidak berdoa tentang masalah pendidikan keluarga. Paulus tidak berdoa tentang masalah usahanya, masalah ekonominya, masalah sakit penyakitnya. Seandainya dia berdoa pun itu tidak salah. Karena memang dalam semua kesulitan, pergumulan kita, kita rindu supaya Tuhan selalu hadir dan memberikan jalan keluar. Tapi yang indah di sini ialah dia berdoa tentang sebuah pertumbuhan rohani bagi jemaat Tuhan. Maka dalam ayat yang ke-10, ayat 9 katakan, inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian. Semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala pengertian. Makin melimpah, makin meluap-luap. Semakin ada satu kerinduan, semakin ada satu semangat untuk belajar mengasihi sesuai dengan apa yang dia belajar. Belajar untuk mengasihi seperti apa yang Tuhan rindukan dalam hidupnya. Sesuatu yang meluap-luap, melimpah. Bukan karena terpaksa, bukan karena didorong, bukan karena diatur, tapi sesuatu yang melimpah. Di antara mereka satu dan lain. Lalu dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus Yesus. Dia juga berdoa supaya jemaat ini tidak hanya menjadi orang Kristen, orang percaya, sebagai aktivis, sebagai keluarga-keluarga Kristen, tapi keluarga-keluarga Kristen yang tahu memilih apa yang baik bagi hidupnya, bagi Tuhan, dan bagi keluarganya. Karena seringkali meskipun kita baca Alkitab, seringkali kita juga melayani Tuhan, kita juga beribadah, tapi kadangkala kita banyak membuat pilihan-pilihan yang salah dalam hidup kita. Ada banyak kesulitan dalam diri seorang itu bukan karena orang lain, tapi karena salah membuat keputusan. Bagaimana dia dapat memilih pekerjaan yang baik, bagaimana dia memilih sahabat yang baik, bagaimana dia memilih teman hidup yang baik. Dia berdoa supaya jangan sembarang memilih, tapi dia harus memilih dengan tepat, karena banyak masalah dalam hidup kita karena kita salah memilih. Maka Paulus berdoa. Tidak semua orang Kristen itu akhirnya memilih hal yang tepat dalam dirinya. Ada banyak pemuda-pemudi yang salah memilih pasangan. Dan nanti kemudian dia menyesal seumur hidup. Ya. Ada orang yang katakan, ya, kalau kita orang salah memasak, dia hanya menyesalnya satu minggu aja. Minggu depan dia ulangi lagi masakannya. Ya. Kalau ada yang salah gunting rambut, dia hanya menyesal satu bulan. Ya. Ya. Ada yang salah keluar tol, katanya, pintu tol, dia hanya menyesal mungkin satu jam. Ya. Kemudian ada yang salah memilih, ya, untuk belajar, dia bisa menyesal satu tahun karena tidak naik kelas kan. kalau ada yang salah memilih teman hidup, dia menyesal seumur hidupnya. Kalau ada yang salah memilih jalan keselamatan, dia akan menyesal sampai kekal. Maka doa Paulus ialah supaya kamu tahu memilih berdasarkan kebenaran yang kamu belajar, pengertian yang benar itu, dan firman Tuhan, supaya kamu tahu memilih apa yang baik, yang berguna bagi dirimu. Karena firman Allah katakan bahwa memang semua halal, tapi tidak semuanya berguna. Soal memilih ini, ya, dia berdoa supaya mereka tahu memilih. Jangan sampai dia salah memilih. Kemudian dikatakan supaya kamu hidup suci dan tak bercacat. Jangan sampai kamu menjadi orang Kristen tapi hidupnya sembrono. Jangan sampai kamu menjadi orang Kristen tapi tetap hidup di dalam dosa. Jangan sampai kamu menjadi orang Kristen, menjadi seorang pelayan, sebagai seorang aktivis, tapi terus hidup di dalam dosa. Karena hidup suci dan hidup tak bercacat itu memang pekerjaan Tuhan. Karena ada banyak orang Kristen, kita tahu bahwa ada banyak yang namanya orang Kristen, tetapi masih terus hidup di dalam dosa. Saya mungkin pernah saksikan pada tahun 2010 ada mama mertua saya, kebetulan di Nias, dia meninggal. Jadi saya, Ibu Sari dengan anak saya Rilia, kami pergi. Nah, karena ini orang Kristen, ya, keluar Kristen, maka sesuatu yang menarik ialah bahwa tiap malam itu selama mereka memang semayamkan selama satu minggu, ya, lalu tiap malam itu selalu ada malam penghiburan. Tapi penghiburan itu bisa dari jam 7 sampai jam 10 malam. Karena tidak seperti kita, kalau ada malam penghiburan, kita sebagai gereja Tuhan, kita datang, kita lakukan, lalu selesai. Mereka datang tuh, penghiburan tuh, kadang-kadang per komisi, per wilayah lagi. Walaupun jemaat yang sama. Jadi umpamanya seluruh majelis datang, mereka adakan penghiburan, berdoa, baca firman Tuhan, menyanyi, selesai itu mereka duduk. Sementara mereka duduk, sekarang komisi pemuda buat lagi hal yang sama. Menyanyi lagi, berdoa lagi, firman Tuhan lagi. Setelah itu dari mungkin wilayah, ya, kalau ada wilayah satu, wilayah dua datang. Setelah itu dari komisi wanita lagi, komisi Kaleb lagi. Jadi bisa sampai jam 10, jam 11. Sangat rohani, bukan? Tetapi yang menyedihkan ialah sementara mereka kebaktian, karena itu di sana lebih bukan seperti di sini, ada rumah dukanya, maksudnya di tempat ya rumah duka yang disiapkan di Oasis atau Gocap dan sebagainya, tapi itu biasanya di rumah. Jadi itu jenazah diletakkan di ruangan tamu, lalu ibadah di situ. Tapi sementara ibadah itu di sekeliling rumah itu orang berjudi. Jadi sambil berjudi dengar orang menyanyi, dengar orang berdoa, dengar firman Tuhan. Wah, saya ya sebagai anak mantu memang tidak boleh ngomong, ya. Tapi saya tidak tahan. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya gelisah sekali. Karena itu mereka kalau berjudi, itu bukan ada batas jamnya, enggak. Itu 24 jam. Jadi kadang-kadang semua keluarga sudah kecapean, sudah tidur semua, tapi yang tukang judi itu bahkan mereka mulai merapat-merapat sampai ke samping jenazah. Jadi kadang-kadang kita malam-malam mau ke kamar kecil, kita keluar, harus lewati tukang-tukang judi bersama dengan mayat yang jenazah yang ada di situ. Lalu akhirnya saya bicara, kepada keluarga, saya bilang, ini ada sesuatu yang tidak beres ini. Karena papa saya, papa mertua sudah meninggal, dia itu guru jemaat. Senenge ya, dia guru jemaat, dan sekarang tinggal mama. Dan karena papa ini guru jemaat, dia memimpin gereja di sana. Lalu mama ini orang aktivis, itu dalam kor, dalam kebaktian apa rumah tangga dan sebagainya. Jadi saya bilang, ini satu ya penghinaan. Kenapa? Karena mama ini, setahu saya bahwa dia adalah seorang yang setia dengan Tuhan. Kalau dia setia dengan Tuhan, sebaiknya pada waktu dia meninggal, kita datang tunjukkan bahwa nilai-nilai rohani itu ada. Kalau dia tukang judi, memang kalau dia meninggal, tukang judi boleh datang semua. Ya. Tapi berkatakan memang ini sudah budaya. Jadi di sana judi dilarang, kecuali pada waktu orang meninggal. Maka pasti doa pendeta beda dengan doa pada judi ini. Doa pendeta supaya orang jangan meninggal, orang disembuhkan. Tapi para penjudi, kapan ada orang meninggal? Ya. Jadi mereka datang, mereka berjudi. Dan yang paling, ya, pendetanya sedang khotbah di sini, jemaatnya berjudi di samping. Bahkan ada majelis, ya, karena di sana bukan pendeta saja yang berkhotbah, majelis semua juga digilir untuk berkhotbah. Dia selesai berkhotbah, saya perhatikan, selesai berkhotbah dia pergi duduk dengan para penjudi itu. Wah, saya bilang, ini orang Kristen seperti apa? Dan itu semua orang Kristen, satu gereja lagi. Ya. Pendetanya jadi kayak orang lumpuh, enggak punya wibawa, enggak punya kuasa rohani untuk bisa bicara. Ya. Karena itu kecamatan, yang berjudi itu dari pejabat kecamatan sampai kepada aparat keamanan berjudi. Sampai ke anggota dewan berjudi. Hari Minggu mau ada penguburan. Jadi pagi-pagi kita pergi ibadah dulu, karena nanti jam 1 baru penguburan, karena itu harus ibadah dulu, ya. Karena di sana kebaktiannya hanya satu kali, ya, gereja yang besar. Jadi kita sebagai keluarga pergi beribadah, tukang judinya tetap judi di sana, karena sebentar lagi nanti jam 1 kan jam tutup, ya. Jadi pada waktu jam 1 semua ibadah datang, lalu peti jenazah mulai diangkat, baru selesailah tukang judi itu. Itu orang Kristen. Itu pejabat-pejabat dalam gereja. Maka kita melihat bahwa masalah kekristenan itu, ya, itu satu sisi, tapi masalah bagaimana orang Kristen hidup dalam kekudusan, hidup suci tak bercacat itu. Sehingga mereka punya pengaruh. Mereka punya wibawa. Mereka dapat bersaksi. Inilah yang menjadi doa, concern daripada Paulus sebagai kasihnya kepada jemaat Tuhan. Karena dia mengasihi, dia tidak hanya mau menghibur jemaatnya. Dia hanya tidak katakan bahwa supaya jemaat ini diberkati secara jasmani dan sebagainya. Dia tahu itu baik. Tapi dia tahu ada satu kebutuhan yang paling utama. Ialah masalah kehidupan rohani itu. Tapi dia katakan dia berdoa dengan sukacita. Ya. Waktu itu hati saya memang terganggu, ya. Tapi setelah saya bicara, selesai saya bicara, saya merasa plong, ya. Karena lebih baik teguran nyata lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Meskipun pasti ada yang tidak senang, tetapi karena kasih saya terus mengingatkan, ya. Dan ternyata itu seperti terbentur dengan tembok, ya. Saya bicara secara terbuka, tapi karena itu memang sudah ini kesempatan kapan lagi? Kapan lagi ada orang mati? Belum tentu besok lagi orang mati. Jadi sepuas-puasnya. Kalau dia pergi berdoa mungkin 2 jam di gereja sudah ngantuk. Itu 24 jam enggak ngantuk-ngantuk. Saya enggak bayangkan istri-istrinya di rumah itu nunggu kapan itu. Ya. Maka ini jadi satu perhatian kita. Tetapi karena kasih, kita tidak mau terjebak dengan masalah ketidaksempurnaan itu, masalah ketidaktaatan terhadap kasih, maka kita terus berdoa. Berdoa dengan sukacita. Kita belajar menabur kasih, supaya sukacita surgawi itu boleh menjadi bagian hidup kita dan bagi keluarga kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur karena Engkau mengajar kami supaya kami belajar mengasihi. Ketika mengasihi, kami tidak hanya memperhatikan bagaimana kehidupan dan kebutuhan jasmani kami dan keluarga kami dicukupkan. Tapi kami rindu supaya biarlah dalam kehidupan rohani pun ada sesuatu yang semakin melimpah, kasih yang semakin melimpah, ketaatan yang semakin melimpah, kekudusan yang semakin bertumbuh dalam kehidupan jemaat dan keluarga kami. Kata tolong kami, sebagai tanda kasih, kami tidak hanya membicarakan tentang kelemahan orang. Kami tidak menyebarluaskan dosa orang. Tapi kami belajar berdoa, berdoa dan sukacita. Karena hanya Tuhan yang sanggup untuk merubah hati kami dan hati keluarga kami dan hati jemaat Tuhan. Kami percaya dan Tuhanlah yang akan terus meneruskan pekerjaan berkaryamu di tengah-tengah kehidupan kami dan keluarga serta jemaat Tuhan di tempat ini. Di dalam nama Tuhan kami Kristus Tuhan dan Allah kami yang setia akan berdoa. Amin.